إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين وأخواتي في الله. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi yang cerah ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kitab tauhid sampai pada bab yang berikutnya, yakni bab qaulillahi taala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun dan mereka sendiri diciptakan, dan yang mereka persekutukan tersebut tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang menyembah mereka dan tidak pula menolong diri mereka sendiri. Surat Al-A'raf ayat ke-191 dan 192. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus dijadikan judul bab oleh al-muallif rahimahullahu taala. Yakni surat Al-A'raf ayat ke-191 sampai ke-192. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, namun bukan sebuah pertanyaan untuk meminta jawaban, tapi pertanyaan untuk mengingkari. Pertanyaan untuk mengingkari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekaligus sebagai penghinaan kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dan apa yang mereka persekutukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun?" Apakah mereka menyekutukan Allah dengan apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun juga? "Wa hum yukhlaqun," dan mereka sendiri diciptakan. "Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun," dan tidak bisa sedikit pun memberikan pertolongan kepada mereka dan tidak pula menolong diri-diri mereka sendiri. Inilah keadaan sesungguhnya dari sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah menjelaskan bahwa apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menciptakan, tidak bisa pula memberikan pertolongan baik kepada orang yang beribadah, ya, terhadap mereka maupun kepada diri mereka sendiri, ya. Maka ayat ini menjelaskan bahwasannya sesuatu yang disembah itu mestilah ada padanya 4 kriteria, ya. Minimal ada 4 kriteria atau 4 sisi ada padanya. Ya. Yang pertama, zat yang disembah itu adalah pencipta. Ya. Maka sangat layak kalau manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebab dialah yang menciptakan manusia. Ya. Dan yang maksud dengan mencipta, bahwasannya mencipta itu adalah mengadakan sesuatu dari yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini yang dimaksud dengan mencipta. Baik. Yang kedua, dia bukan makhluk. Bukan sesuatu yang diciptakan dari tidak ada kemudian menjadi ada. Ya. Dan sesuatu yang diciptakan dari tidak ada kemudian menjadi ada, itu akan senantiasa membutuhkan zat yang menciptakannya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang berhak untuk disembah itu adalah yang mampu menolong para penyembahnya. Adapun patung-patung, matahari, bulan, bintang, para wali, para nabi, malaikat, orang-orang saleh, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, tidak sedikit pun bisa menolong diri mereka sendiri. Ya, maka bagaimana lagi mereka bisa menolong orang lain? Ya, yang keempat, ya, bisa menolong diri mereka sendiri. Ya. Adapun patung-patung ini, kalau andai kata diserang oleh musuh, ya, atau dihancurkan oleh manusia, tidak sedikit pun mereka bisa menolong diri mereka sendiri. Ya. Maka bagaimana lagi mereka bisa menolong, ya, orang-orang yang berdoa kepada mereka. Ya. Maka ayat ini menjelaskan kebatilannya. Kebatilannya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari asasnya. Ya. Karena perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menggantungkan diri kepada makhluk yang lemah. Ya. Menggantungkan diri kepada makhluk yang lemah, yang sama-sama juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa menolong orang-orang yang beribadah kepadanya, bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya. Dan menjelaskan kepada kita bahwasannya yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ya. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zamu 'indallah?" Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau mempersekutukan Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Ini dosa yang paling besar. Ketika kita telah menyadari bahwa Allah yang menciptakan kita, bersamaan dengan itu kita masih saja menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari dan menghinakan orang-orang musyrikin serta sesembahan-sesembahan mereka yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun juga. Dan mereka itu pun adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang lain. Ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a." Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun juga, dan sesembahan-sesembahan itu sendiri adalah makhluk yang diciptakan dan tidak sedikit pun mampu memberikan kemudaratan, tidak pula satu kemanfaatan, tidak pula bisa mematikan, tidak pula bisa menghidupkan dan membangkitkan seluruh makhluk pada hari kiamat kelak. Iya. Ini menunjukkan batilnya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari asasnya, ya, dari pokoknya. Iya. Maka sungguh termasuk, ya, kebodohan kalau seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan satu dalil yang jelas, ya, dengan bukti yang kokoh bahwa perbuatan itu adalah kesalahan, ya, dan dosa yang sangat besar. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka mislu khabirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apa-apa yang kalian seru atau kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun memiliki sesuatu meskipun sebesar kulit ari. Andaikan kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak mendengarkan doa kalian. Kalaupun mereka mendengarkan, mereka tidak sanggup untuk menjawab doa kalian atau mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat kelak, mereka mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mislu khabirin, dan tidak ada yang mengabarkan kepadamu seperti apa yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Fatir ayat ke-13 dan 14. Baik. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang batilnya penyembahan atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ayat yang sebelumnya menjelaskan kepada kita bahwasannya termasuk kebatilan atau batilnya penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak sedikit pun mereka bisa mencipta. Tidak pula bisa menolong orang yang berdoa kepada mereka. Dan tidak pula bahkan menolong diri mereka sendiri. Maka pada ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang kalian sembah selain Allah tidak sedikit pun memiliki satu kekuasaan. Tidak sedikit pun memiliki satu kekuasaan sehingga bisa mengabulkan doa kalian. Bahkan tidak sedikit pun memiliki sesuatu meskipun hanya sebesar kulit ari. Ya. Kulit ari itu asalnya maknanya itu adalah bagian kulit korma yang halus. Ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki apapun. Bagaimana bisa dia mengabulkan doa kalian? Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan sanggup mendengarkan doa kalian. Andaikan mereka mendengarkan pun, mereka tidak akan sanggup menjawab doa kalian. Dan pada hari kiamat, Allah mereka mengingkari perbuatan kalian, menyekutukan mereka bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Pada hari kiamat, mereka mengingkari perbuatan kalian, menyekutukan mereka bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Wala yunabbi'uka mislu khabirin, dan tidak ada yang mengabarkan kepadamu tentang hal-hal yang batin seperti apa yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Maka ayat ini menjelaskan batilnya perbuatan kesyirikan dengan dalil yang jelas. Dengan dalil yang jelas dan bisa dipahami oleh orang yang memiliki akal. Bahwasannya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar satu kebodohan. Dan benar-benar satu kebatilan yang besar. Ya. Sebab menyekutukan Allah berarti beribadah kepada zat atau kepada makhluk yang tidak memiliki sesuatu apapun juga untuk diberikan kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Bahkan tidak mendengarkan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Andaikan pun mereka mendengarkan, mereka tidak punya kemampuan untuk menjawab doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Terlebih lagi di hari kiamat kelak, mereka akan menjadi musuh, ya, satu dengan yang lainnya. Antara orang yang menyembah dan yang disembah. Ya, itu akan saling bermusuhan, mengingkari apa yang mereka lakukan. Iya. Oleh karena itu, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dilarang sangat keras di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebab itu adalah perbuatan yang menunjukkan kebodohan yang sangat. Baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang sangat dicintai dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan Allah untuk mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak sedikit pun memiliki untuk diriku sendiri kekuasaan untuk bisa memberikan kemanfaatan dan bisa menimpakan kemudaratan kecuali sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Allah perintahkan beliau untuk mengatakan bahwa beliau tidak sedikit pun memiliki kekuasaan untuk bisa memberikan satu kemanfaatan untuk dirinya sendiri ataupun menimpakan satu kemudaratan kecuali sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya akidah seorang muslim itu dibangun di atas satu argumentasi yang kokoh. Ya. Di atas satu argumentasi yang kokoh dan satu keyakinan yang kuat. Ya. Bukan dibangun di atas keraguan atau sekedar ikut-ikutan. Ini karakteristik akidah atau keyakinan seorang muslim. Dia dibangun di atas argumentasi yang jelas dan kokoh, yang masuk akal, dan keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di atas keraguan dan sekedar ikut-ikutan. Baik. Dalil yang berikutnya, wafis sahih an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, shujja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawma Uhudin wa qusirat ruba'iyyatuhu. Ya. Dan dalam kitab as-sahih, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya pada perang Uhud dan pecah ya, atau patah gigi beliau. Faqala, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana bisa lagi satu kaum itu akan beruntung atau akan mendapatkan hidayah ketika mereka telah melukai nabi mereka. Fanazalat, maka turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada bagianmu wahai Muhammad dalam pengaturan urusan sedikit pun juga. Ya. Yakni surat Ali Imran ayat ke-128. Baik. Laisa laka minal amri syai'un au yatubu alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, surat Ali Imran ayat ke-128. Tidak ada bagianmu sedikit pun wahai Muhammad dalam pengaturan urusan-urusan mereka. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Sebab beliau adalah salah seorang sahabat yang banyak ya belajar atau bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecilnya. Baik. Beliau meriwayatkan di dalam hadis ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya pada perang Uhud ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita luka di kepalanya ya, bahkan sampai patah gigi beliau ya. Ini peperangan yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah pada bulan Syawal ya, di satu tempat yang bernama Uhud ya, Gunung Uhud ya, gunung yang terkenal yang ada di kota Madinah ya, gunung yang terkenal yang ada di kota Madinah. Baik, pada peperangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terluka kepalanya ya, darah mengalir dari kepala dan wajah beliau. Akibat dari serangan kaum musyrikin, yakni orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang dan terluka, maka beliau berkata, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum?" Bagaimana mungkin lagi mereka akan beruntung setelah mereka melukai Nabi mereka sendiri. Ya. Jadi seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam putus asa ya, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mengapa? Karena mereka telah melakukan kemungkaran yang besar. Ya, kejahatan yang besar. Melukai seorang muslim, bahkan seorang muslim yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang diutus untuk mengajak mereka kepada hidayah. Ya. Dosa yang sangat besar melukai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Laisa laka minal amri syai'un." Wahai Muhammad, engkau tidak sedikit pun memiliki kekuasaan untuk mengatur manusia. Ya. Tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka, tidak bisa pula menahan hidayah kepada mereka. Ya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taubat, mengampuni mereka, memberikan hidayah kepada mereka, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun engkau bisa campur tangan kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan hidayah kepada mereka meskipun mereka telah melakukan dosa yang besar itu, yakni melukai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula kalau Allah mengazab mereka, maka engkau tidak pula sedikit pun bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ayat ini atau hadis ini dan juga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, yang tidak kita ragukan lagi tentang kemuliaan beliau dan kedudukan beliau yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun bisa mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan memberikan hidayah kepada seseorang atau Allah mengadab seseorang? Tidak sedikit pun ada kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk campur tangan dalam hal tersebut. Maka sisi pendalilan dari hadis ini bahwasannya perbuatan menyekutukan Allah dengan wali-walinya, dengan orang-orang saleh, bahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang batil. Sebab kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa mencampuri urusan Allah, atau dia tidak bersekutu bersama Allah di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya, maka terlebih lagi orang-orang yang derajatnya lebih rendah dari Rasulullah sallallahu alaihi wala alihi wasallam. Iya. Oleh karenanya Allah perintahkan dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak sedikit pun memiliki kemampuan untuk bisa memberikan kemanfaatan untuk diriku sendiri. Tidak pula menimpakan kemudaratan kecuali yang telah Allah takdirkan. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya su. Andaikan aku mengetahui perkara gaib, tentunya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak sedikit pun keburukan menimpaku. Maka pada perang Uhud ini keburukan menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini kecuali yang memberikan peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik. Inilah hakikatnya makhluk yang sangat mulia, yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa sedikit pun memberikan kemanfaatan baik untuk dirinya sendiri, apalagi untuk yang lainnya. Baik. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam, sebagaimana dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tertimpa kepada mereka berbagai macam penderitaan dan cobaan. Iya. Ini semua hikmahnya agar mereka meraih pahala yang besar. Iya. Karena manusia apabila ditimpa cobaan, ditimpa satu musibah dan mereka bersabar, mereka akan meraih pahala yang besar. Lalu kemudian para nabi ini dapat menjadi contoh bagi umat ini, dan terutama orang-orang yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan putus asa. Ya. Betapapun keburukan ada di tengah-tengah manusia, jangan putus asa dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab telah terjadi yang sangat buruk di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah melarang beliau berputus asa dari hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Hikmah yang lain sebagaimana dikatakan Al-Qadi Iyad rahimahullahu taala, dari penderitaan dan musibah-musibah yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul agar manusia melihat bahwasannya mereka itu hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Ya. Menimpa kepada mereka apa yang menimpa kepada kita. Ya. Jadi tidak kemudian manusia menganggap para nabi dan rasul sebagai orang-orang yang memiliki karakter rububiyah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berhak untuk disembah sebagaimana yang telah menjadikan orang-orang Nasrani dan orang-orang selain mereka dahulu ditipu oleh syaitan sehingga mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala karena melihat hal-hal yang luar biasa, ya, berupa mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, ya, yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka kemudian menyekutukan Allah subhanahu wa taala dengan peribadahan kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, ini hikmahnya sehingga kaum muslimin tidak menyekutukan Allah subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Karena hakikatnya beliau hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Bisa tertimpa kepada beliau apa yang bisa tertimpa kepada manusia biasa dari berbagai macam penderitaan dan cobaan-cobaan. Baik. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para ulama bahwasannya umat ini akan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sungguh benar-benar telah terjadi, ya. Di antara bentuknya orang-orang yang gulu, yang berlebihan di dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai-sampai mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap Rasulullah bisa memberikan perlindungan kepada mereka, ya. Mereka menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengabulkan doa-doa yang mereka panjatkan, ya. Sehingga pada acara perayaan Maulid Nabi mereka selalu memanjatkan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada satu bagian tertentu mereka akan berdiri untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sangka telah hadir di majelis mereka. Ya, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maha hidup dan tidak pernah mati sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga ada satu syair, ya, yang namanya Syair Burdah yang dicetak dalam kitab-kitab perayaan Maulid Nabi, di mana syair tersebut benar-benar telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyair ini berkata, "Ya akramal khalqi, ma liman aludhu bihi siwak inda hululil hadithil aman." Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku minta perlindungan selain kepadamu ketika aku ditimpa satu musibah yang merata. Ini syair burdah yang tercetak di buku-buku maulid, ya. Di buku-buku maulid Nabi yang biasa dibaca oleh orang-orang yang merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh para sahabat, tidak pula oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Tidak sedikit pun dicontohkan oleh para imam-imam tersebut. Dan bisa mengantarkan pada perbuatan gulu, berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengantarkan pada perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis ini juga menunjukkan perintah untuk bersabar, ya. Perintah untuk bersabar dan menanggung beban-beban yang dihadapi ketika seorang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang secara khusus diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah pun tertimpa berbagai macam cobaan, berbagai macam penderitaan di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun beliau tetap bersabar. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melarang, ya, dari berputus asa, ya, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Meskipun kita telah melihat bagaimana perbuatan maksiat merajalela, ya, bagaimana perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah dan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebar di tengah-tengah manusia, namun kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, engkau tidak memiliki urusan di sini, ya, di dalam memberikan hidayah, memberikan ampunan atau mengadab manusia. Tugas kamu hanyalah berdakwah dan berdoa, ya. Ini yang dikatakan para ulama kita, ya. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak usah engkau putus asa, ya, dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Tugas kamu hanyalah berdakwah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah akan memberikan hidayah kepada mereka atau mengazab mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kita di dalam berdakwah, mengajak manusia kembali ke jalan Allah, tugas kita hanya menyampaikan dan berdoa. Ya. Adapun apakah dia akan mendapatkan hidayah atau akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, itu urusan Allah, bukan urusan kita sedikit pun. Iya. Tugas kita hanya bisa menyampaikan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia kemudian mendapatkan hidayah Allah Jalla wa Ala. Iya. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini, ya. Yang intinya bab ini menjelaskan tentang batilnya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena menyekutukan Allah bersama makhluk yang tidak bisa mencipta, tidak memiliki kekuasaan apapun juga, tidak bisa menolong diri mereka sendiri, bahkan tidak bisa menolong yang lainnya, tidak pula mendengarkan doa. Andaikan pun mereka mendengarkan doa, mereka tidak bisa menjawab atau mengabulkan doa tersebut, dan pada hari kiamat kelak mereka akan mengingkari orang-orang yang berdoa kepadanya. Baik. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan masuk kepada sesi tanya jawab kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui nomor melalui SMS ke nomor 0813-949-7217. Silakan kirimkan pertanyaannya atau konsultasi ke nomor 0813-949-7217. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk kepada Ustadz. Silakan untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemarin ada pertanyaan yang belum lengkap kami jawab, yaitu bagaimana cara berwudu yang benar, terutama ketika mengusap kepala yang mempunyai rambut panjang. Apakah cukup sampai tengkuk atau harus sampai ujung rambut? Kemarin telah kita jawab, cukup sampai tengkuk, tidak mesti sampai ke ujung rambut. Baik, cukup sampai tengkuk, tidak mesti sampai ke ujung rambut. Adapun tata cara berwudu yang benar, akan kita bacakan dari satu hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhumah. Ya. Ini salah satu hadis yang paling lengkap yang menjelaskan tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan atau dilihat oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in. Ya, kata Humran bahwasannya beliau melihat Utsman meminta air wudu. Fa afraga 'ala yadayhi min ina'ihi. Maka dari air itu beliau menyiramkan ke dua tangannya. Ya. Menyiramkan ke dua tangannya dari bejana. Artinya beliau tidak mencelup tangannya langsung. Ya. Beliau menyiramkan dari bejana, ya. Kedua tangannya. Tapi tangan di sini sampai ke pergelangan tangan. Faqasalahuma thalatha marratin. Lalu beliau mencuci kedua tangannya tiga kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya di bejana. Tsumma tamadmada wastansyaqa wastanfara. Kemudian beliau berkumur dan istinsyaq, yakni menghirup air ke hidung, wastanfara dan melepaskan kembali. Ini dilakukan dengan satu cidukan, ya. Jadi satu cidukan, sebagian air masuk ke mulut untuk dipakai berkumur, dan sebagian lagi dihirup ke hidung. Baik. Summa ghassala wajhahu thalasan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wayadaihi ilal mirfaqaini thalasan, dan kedua tangannya sampai ke siku, yakni sampai mencuci kedua siku sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya, di sini dikatakan mengusap, ya, bukan mencuci. Ya. Kalau mencuci disiram dengan air, sedangkan mengusap cukup membasahkan tangan lalu diusapkan ke kepala. Ya. Dan di sini dikatakan kepala bukan sebagian kepala. Ya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan kemarin, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap mulai dari bagian depan kepala sampai ke tengkuknya, lalu balik lagi sampai ke bagian depan lagi. Artinya apa? Seluruh bagian kepala itu kena. Iya. Dan Allah berfirman, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, bukan sebagian kepala kalian. Iya. Dan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang beliau mengusap seluruh bagian kepala, bukan sebagiannya saja. Baik. Summa ghassala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau mencuci 2 kakinya sebanyak 3 kali. Iya. Summa qal, kemudian berkata Utsman, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wudukku ini. Wa qal, dan beliau bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ya. Kemudian dia salat 2 rakaat dengan salat yang khusyuk, ya, tidak ada bisikan-bisikan jiwa kepada selain salat. Ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, demikian wallahu alam. Baik. Apa makna fitnah dan apa saja jenis-jenisnya? Bagaimana menghadapinya dan apa hikmahnya? Ya. Makna fitnah itu tergantung penggunaannya. Ya. Terkadang dikatakan fitnah kubur, itu artinya pertanyaan malaikat, ya, di kuburan, ya, tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Kalau dikatakan fitnah harta dan wanita, maka itu cobaan, ya, dan godaan dunia dan wanita. Ya. Dan terkadang fitnah juga bisa berarti kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ya. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Imam Ahmad rahimallahu taala menjelaskan fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ ayaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fa yahlik. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dia menolak sebagian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dalam hatinya penyimpangan, ya, kesesatan, lalu dia binasa karenanya, ya. Dan kesesatan ini yang paling besar adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkadang fitnah itu digunakan untuk menyebutkan adanya penyimpangan-penyimpangan dan perpecahan antara kaum muslimin. Penyimpangan-penyimpangan dan perpecahan antara kaum muslimin. Ya. Maka bagaimana kita menyikapi hal tersebut adalah dengan merujuk kepada ahlul ilmi. Ya. Kembali kepada para ulama dan menyikapi berbagai macam persoalan ini dengan ilmu, ya, dengan ilmu dan bimbingan para ulama, ya, dan juga ikhlas, ya, di dalam menyikapi setiap persoalan, ya. Artinya tidak ada di situ kepentingan-kepentingan dunia ini yang akan semakin, ya, semakin memperparah, ya, perpecahan antara kaum muslimin. Iya. Dan hikmahnya adalah agar terlihat di situ siapa orang-orang yang benar-benar mengikuti kebenaran dan siapa yang mengikuti kebatilan. Ini diantara hikmahnya, wallahu a'lam. Baik. Bagaimana untuk mengimbangi perkembangan zaman yang semakin canggih atau modern, sedangkan salaf tidak ada pendidikan formal? Baik. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang sistematis, terstruktur, dan berjenjang. Ini yang dimaksud dengan pendidikan formal. Alhamdulillah, pesantren-pesantren salafi itu yang seperti ini ada, yang seperti ini ada. Bahkan ini merupakan syarat. Ini merupakan syarat adanya sebuah pendidikan Islami. Adanya sebuah pendidikan Islami. Iya. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari tentang makna ar-rabbani dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Jadilah kalian orang-orang rabbani, ya, dengan mengajarkan Alkitab dan selalu mempelajarinya. Ya. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan ar-rabbani alladhi yurabbi an-nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Ya. Ar-rabbani itu orang yang rabbani adalah yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Artinya ilmu-ilmu yang mudah dipahami. Ya. Baru kemudian ilmu-ilmu yang rumit, yang berat. Baik. Ini dasarnya, ya, dasarnya sudah ada di dalam sunnah Rasulullah, dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kalau ini yang dimaksud dengan pendidikan formal, alhamdulillah, ya, hal seperti ini pun diterapkan di pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Akan tetapi perlu kita tekankan di sini bahwasannya kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan itu sama sekali tidaklah tergantung penguasaan seseorang terhadap perkembangan zaman, ya, yang semakin canggih dan modern. Ya. Bahkan kenyataan yang kita saksikan disebabkan karena perkembangan zaman tersebut, banyak orang yang tersesat. Banyak orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka jauh dari pendidikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kunci kebahagiaan. Iya. Keyakinan seorang muslim bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kemenangan dan kesuksesan serta kejayaan itu tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang kafir di mana yang mereka ilmui hanyalah dunia ini saja dan mereka lupa dengan ilmu tentang akhirat. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka hanya mengetahui yang lahir saja, yang nampak saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan tentang kehidupan akhirat mereka lalai darinya. Ini karakteristik orang-orang kafir. Iya. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang alim, yang pandai, yang cerdas dalam permasalahan dunia, pada saat yang sama dia jahil, dia bodoh dengan permasalahan akhirat. Iya. Jadi apabila orang-orang atau kaum muslimin telah mementingkan ilmu dunia, maka mereka telah mengikuti sifat-sifat orang-orang kafir yang telah Allah Subhanahu wa taala cela di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Jadi perkembangan zaman, kecanggihan, kemodernan itu tidak sedikit pun ya menjadi jaminan kebahagiaan dan kesuksesan yang manusia ya. Tetapi yang menjadi jaminan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, alhamdulillah RDS dapat kami tangkap dengan jernih di Randegan Banjar. Alhamdulillah. Saya mohon jawaban Ustaz tentang pendidikan wanita. Anak saya minta berhenti kuliah karena ingin menimba ilmu syar'i. Ya, syukran dari Bapak Syarif Budiman. Baik. Pertama, kami ucapkan selamat kepada Bapak yang bertanya ini. Sebab dari sedikit orang yang mau memperdalam ilmu syar'i, mau mempelajarinya secara khusus, maka ada di antara anak-anak kita yang mempelajarinya, ya, yang mau memperdalamnya. Iya. Mereka ini termasuk, dan insya Allah kita juga termasuk dari sedikit orang yang mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah seharusnya orang-orang beriman itu pergi semuanya berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. Mengapa tidak ada sebagian dari mereka atau sekelompok orang, ya, dari setiap kelompok-kelompok yang ada, dari setiap masyarakat-masyarakat, setiap kampung, setiap kota, itu untuk pergi tafaqquh fid-din, ya, untuk pergi memperdalam agama. Untuk apa? Waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim, agar mereka apabila kembali kepada kaumnya bisa memberikan peringatan, bisa memberikan pengajaran tentang tauhid, tentang bahaya kesyirikan, tentang halal dan haram dan seterusnya. La'allahum yahzarun, agar kaumnya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah secara khusus, ya. Bahkan walaupun ada kewajiban jihad, ya, kewajiban memerangi orang kafir, tetap Allah memerintahkan mesti ada sebagian dari umat ini yang secara khusus pergi belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Di mana dengan ilmu ini mereka kembali kepada kaumnya untuk berdakwah, ya, untuk memperingatkan kaumnya. Ya. Semoga mereka, kaumnya ini, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sejumlah keutamaan majelis ilmu yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam banyak hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih dengan agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang memahami, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan seorang yang memperdalam ilmu agama, tentu pemahamannya akan lebih luas. Pemahamannya akan lebih baik dibanding yang sekedar mendatangi majelis ta'lim sepekan sekali, ya, atau bahkan mungkin sebulan sekali. Baik. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Dan banyak lagi keutamaan mempelajari ilmu agama dibanding mempelajari ilmu dunia. Baik. Maka ini sesuatu yang harus kita syukuri. Ya. Kalau ada di antara anak-anak kita yang bersungguh-sungguh, ya, yang benar-benar dan memiliki semangat untuk memperdalam ilmu agama, harus didukung. Ya. Harus didukung. Ini subhanallah nikmat yang sangat besar. Iya. Ditambah lagi kenyataan yang ada di sekolah-sekolah umum, ya, atau di bangku-bangku kuliah, ya, kebanyakannya itu dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti adanya percampuran antara laki-laki dan wanita, ya. Dan tentunya telah diketahui bersama hal seperti ini sangat berbahaya bagi seorang wanita muslimah, ya. Berbahaya bagi anak-anak kita karena bisa mengantarkan kepada pergaulan bebas. Dan telah banyak kasus kita mendengarkan bagaimana para mahasiswa dan mahasiswi ini terjerat pada pergaulan bebas diakibatkan, ya, pertemuan-pertemuan mereka di bangku kuliah dan seterusnya. Ya. Namun bukan berarti kita melarang belajar ilmu dunia sama sekali, ya. Namun hendaklah dalam menempuhnya tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu dunia itu sendiri hukumnya fardu kifayah. Sedangkan ilmu syar'i hukumnya fardu ain. Ya. Hukumnya fardu ain. Alhamdulillah, orang yang mempelajari ilmu dunia sudah sangat banyak. Ya. Andaikan sebagian atau sedikit saja orang mempelajari ilmu dunia, ya, karena itu hukumnya fardu kifayah, maka telah jatuh kewajibannya dari yang lainnya. Ya. Bagaimana lagi kalau ternyata yang mempelajari ilmu dunia itu sangat banyak, ya, sementara yang memperdalam ilmu syar'i yang disiapkan untuk menjadi pendidik-pendidik dan mengajak kepada agama yang mulia ini di masa depan itu masih sangat sedikit sekali. Ya. Lebih sedikit lagi yang bisa mengamalkannya dan bisa mengajarkannya kelak. Ya. Jadi belum tentu orang yang mempelajari ilmu syar'i hari ini pun di masa depan dia bisa mengamalkan ilmunya dan bisa mengajarkannya kepada yang lainnya. Iya. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Iya. Ketika banyak orang mungkin mencibir, ya, apabila seorang mau memperdalam ilmu syar'i atau seorang mau memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren untuk memperdalam ilmu agama, ya, di sisi yang lain anak-anak kita memiliki semangat yang kuat, ya, dan semangat yang tinggi untuk memperdalam ilmu agama, ya, apalagi jika kita lihat kenyataan umat ini sangat membutuhkan, ya, para pendidik-pendidik ilmu syar'i, ya, terlebih seorang wanita adalah pendidik generasi, ya, yang kelak akan mendidik satu generasi, ya, untuk masa depan, ya. Bagaimana generasi ini kalau tidak dididik di atas ilmu agama yang benar, ya. Dan yang terakhir, pahala yang sangat besar, ya, yang akan diraih oleh orang tuanya, ya, baik dari sisi mengalirnya pahala dari doa anak yang soleh maupun pahala mempermudah sang anak untuk mempelajari ilmu syar'i, ya. Selama anak itu belajar, selama dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, maka pahala tiada henti akan mengalir kepada orang tuanya yang telah berjasa untuk mempermudahnya, ya, meraih ilmu syar'i, ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Sofyan. Mudah-mudahan apa yang telah dijawab oleh beliau dan dijelaskan merupakan jawaban yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah membimbing kita dan memimpin kita di atas jalan yang lurus, jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf kepada para pendengar Radio Da'wah Salafiyah karena pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum terjawab pada hari ini. Insyaallah besok akan mudah-mudahan Allah perkenankan, Allah izinkan kita untuk mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan ini ada informasi insyaallah buat para pendengar Radio Da'wah Salafiyah bahwasanya hari ini akan ada daurah. Insyaallah hari ini akan ada daurah bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Sofyan yang beliau tadi yang telah menyampaikan materi kuliah subuh. Insyaallah akan ada daurah bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Sofyan yang bertempat di Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari di Kedung Kendal, di tempat Pondok Pesantren Akhwat. Tapi ini ikhwan akhwat, silakan bagi yang ingin hadir, dan ini baik sekali buat kita untuk mengikuti kegiatan daurah ini. Untuk ikhwannya tempatnya di TK, sedangkan untuk akhwatnya di Musola Akhwat. Sekali lagi, bagi yang ingin hadir silakan, tempatnya di Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari di Banat. Jadi di tempat yang Pondok Pesantren Wanita yang akhwat. Dan bagi ikhwan yang ingin hadir bisa di tempat TK di Taman Kanak-Kanak TK ITA Salafiyah. Dan untuk akhwatnya atau umahat bisa di musola tempat mahad yang perempuan atau wanita. Demikian informasinya. Jadi daurah ini akan dimulai pukul 9. Dan juga insyaallah besoknya akan ada juga daurah. Mudah-mudahan dengan pemateri Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf. Insyaallah jadi hari Seninnya sekarang bersama dengan Al-Ustadz Abu Abdullah Sofyan. Kemudian besoknya adalah Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf Al-Asari. Beliau adalah dulunya adalah mudir dari Mahad Adwa Usalah Bandung, kemudian sekarang membangun dakwah lagi di Tasik. Yang insyaallah besok beliau yang akan menyampaikan daurah pada hari Selasanya. Jadi diharapkan, dan ini sangat baik sekali untuk kita menghadiri majelis ilmu. Demikian informasi yang ingin disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.